السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardiswa Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu bab Al-Mustabbani Syaitanani Yatahatarani wa Yatakadabani. Bahwasannya dua orang yang saling mencela, dua orang yang saling menghina adalah dua syaitan, ya. Yang keduanya sangat jelek, yang keduanya sama-sama pendusta. Jadi dua orang yang saling mencela, ya, saling padu atau tukaran begitu ya. Itu adalah dua syaitan yang sama-sama jeleknya, yang sama-sama pendustanya. Ini judulnya saja sudah mengerikan ya, dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Imran an Qatadah an Yazid ibn Abdullah ibn Syakhir an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Amr ibn al-Marzuq. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Imran dari Qatadah, dari Yazid ibn Abdullah ibn Syakhir, dari Iyad ibn Himar. Beliau mengatakan, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni, ada seseorang yang mencelaku, menghinaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadabani. Dua orang yang saling mencela, dua orang yang saling menghina, padu tukaran begitu ya, adalah dua syaitan. Yang keduanya sama-sama jeleknya, yang dua-duanya sama-sama pendustanya. Ya. Hadis ini hadis ya yang sahih, di dalam hadis sanadnya terdapat Imran Al-Qattan, ya, dia saduq yahim tapi tuba, dia mendapatkan mutaba'ah penguat dari riwayat yang lainnya. Dari jalan periwayatan Hammam bin Qatadah dengan riwayat yang sama. Ya. Imran Al-Qattan, walaupun seorang ulama, Imran Al-Qattan ya, bukan Ihitan, Imran Al-Qattan. Imran Al-Qattan ulama salaf terkenal, tetapi dalam periwayatan ini terkadang salah. Sehingga kalau dia bersendirian pun sanadnya akan lemah. Ya, hanya saja karena mendapatkan mutaba'ah justru semakin kuat dan sahih. Nah, di dalam hadis ini ikhwana fi din azakumullah, kalimat yatahataran ay yataqabahan fil qaul, yaitu orang yang sangat jelek, keduanya orang yang sangat jelek dalam ucapan. Ya. Au yad'i kullu wahidin minhuma batilan ala sahibi, atau maknanya keduanya itu sama-sama menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan keji. Ya. Adapun al-mustahdir, ya, makna asal daripada al-mustahdir, huwallazi la yubali ma qila fihi wa ma syatamuhu bih, yaitu orang yang tidak peduli terhadap apa yang dia ucapkan. Jadi dia kalau berucap enggak peduli mau keluarnya keluar apa, orang mau tersinggung atau tidak, itu enggak peduli, yang penting enak saja dia bicara. Ini namanya mustahdir. Ya, namanya mustahdir. Maka dua orang yang saling mencela adalah dua syaitan. Berarti kalau orang yang saling mencela, saling padu, saling tukaran itu ada tiga sifat. Yang pertama disifati sebagai syaitan. Syaitan itu berarti tabiatnya sangat jelek, jauh dari kebaikan. Yang tidaklah mendatangkan kecuali keburukan. Kemudian sifat yang kedua orang yang saling padu tadi adalah al-mustahjir. Yaitu berarti ini orang yang jelek dalam ucapan atau orang yang tidak peduli dalam ucapannya. Apakah ucapannya menyinggung atau tidak, nyelekit atau tidak, enggak peduli, yang penting dia enak saja berbicara. Ini namanya mustahdir. Ya, mustahdir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga tadi adalah wa yatakadzaban, saling berdusta. Ya, jadi disifati sifat syaitan, ya, artinya jauh dari kebaikan. Al-mustahdir, orang yang jelek dalam ucapan, yang tidak peduli apa yang dia ucapkan. Yang ketiga adalah apa? Pendusta. Ini kan ngeri sekali, orang yang saling mencela, orang yang saling menghina, saling padu, saling tukaran begitu ya. Maka masing-masing dari keduanya saja. Karena sudah tidak terkendali. Kalau bab-bab awal itu pembolehan untuk kita membalas orang yang mencela sekedar saja. Kamu jelek, kamu juga, kan begitu. Tidak boleh lebih. Nah, kalau orang sudah saling tukaran itu bukan hanya membalas, ya, di apa namanya, dikatakan kamu jelek kemudian dibalas kamu juga. Kan sudah sama-sama apa? Melontarkan tuduhan-tuduhan, melontarkan kedustaan-kedustaan dan kejelekan-kejelekan. Dan ini mengerikan. Yang seperti ini tuh mengerikan. Tiga sifat yang dilayangkan oleh Rasulullah SAW kepada dua orang yang saling padu, saling tukaran, saling mencela tadi, yaitu sifat syaitan jauh dari kebaikan, sifat mustahdir artinya orang yang tidak peduli terhadap apa yang dia ucapkan, kemudian sifat dusta. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج ابن الحجاج عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله عن عياد بن حمار. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Ahmad ibn Hafs Abu Ali ibn Abi Amr. Ya, ayahnya berarti Hafs Abu Ali. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Tahman Abu Sa'id. Ya, beliau siqah, orang yang terpercaya. Hanya saja tergelincir dalam beberapa bid'ah murji'ah. Sehingga kalau riwayat dari Ibrahim ibnu Tahman, kemudian riwayatnya itu menguatkan kebid'ahannya, maka dia tertolak riwayatnya. Tapi kalau dia riwayatnya tidak terkait tentang akidah murji'ahnya, maka dia seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, saduqul lahjah, yang jujur ucapannya. Jadi ulama ya dalam memberikan jarh wa ta'dil jujur ya, dia riwayatnya bagus. Tapi ingat, dalam bab riwayat-riwayat yang mengandung irja, irja itu adalah yang mengatakan iman itu cukup ucapan saja. Ya, cukup ucapan saja. Jadi kalau sudah berat berucap itu imannya seperti iman malaikat katanya. Dan ini tentunya adalah kesalahan yang fatal ya dalam mendefinisikan akidah. Dalam mendefinisikan iman, karena iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, seperti kata Imam Syafi'i. Nah. Kemudian dia mengatakan dari Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah. Ya, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyad bin Himar, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yadhkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya aku tawadhu', bisa memposisikan diri. Tawadhu' artinya dia bisa pertengahan, bisa memposisikan diri. Ya, tidak merendah dan tidak meninggi, itu tawadhu'. Karena kadang ada yang memahami tawadhu' itu merendah begitu, bukan. Tawadhu' itu adalah bisa memposisikan diri, bisa menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Tidak tarafu', tidak meninggi, tidak sombong, tidak ya dia tahawun, dia merendah ya seperti orang hina, tidak. Bahkan dia tawadhu, menempatkan posisinya sesuai dengan posisi yang Allah berikan. Ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku an tawadhu, untuk memiliki sifat tawadhu, untuk berbuat tawadhu. Bagaimana bentuknya? Hatta la yabghiya ahadun ala ahad. Sehingga tidak pantas seseorang itu berlaku berlebihan terhadap orang lain. Ya. Diartikan yabghi, kita kenapa terjemahkannya itu berlebihan? Karena yabghi itu bisa dua makna. Berlebihan dari sisi merendahkan, atau berlebihan dari sisi mengagungkan. Ya. Sehingga yang namanya tawadhu itu tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan, dan tidak berlebih-lebihan dalam merendahkan. Dia tawasud, pertengahan. Bisa memposisikan dirinya atau orang lain sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Walayadhkhara ahadun ala ahadin, dan tidak pantas seseorang itu sombong atas yang lainnya. Enggak pantas. Enggak boleh meremehkan, enggak boleh sombong. Ya, karena sombong adalah sifat yang membuat iblis itu tergelincir menjadi makhluk yang paling kufur, yang paling terlaknat. Sombong inilah pula yang membuat Bani Israel menjadi kaum yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Padahal mereka, iblis adalah orang yang sangat cerdas, sangat alim dalam agama. Iblis itu juga ibadahnya ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Bahkan tingkatannya menyetarai malaikat. Sampai dimasukkan ke dalam surga di masa hidupnya. Ya, iblis ini masih hidup. Kalau kita kan tunggu mati, nanti baru masuk surga insya Allah. Nah, iblis ini masih hidup, sudah masuk surga dulu. Ya. Jadi kisahnya iblis di dunia, kemudian dinaikkan. Karena ibadahnya sangat luar biasa, dinaikkan ribuan tahun ke langit dunia, kemudian ibadah lagi, naik lagi, terus sampai ke langit tujuh, sampai diangkat ke surga. Disamakan dengan malaikat. Dan hancur seketika ketika dia sombong dan dengki terhadap Nabi Adam. Yang menghancurkan adalah kesombongan dan kedengkian. Ya, menganggap Nabi Adam diciptakan dari tanah, dia dari api. Menganggap kastanya lebih mulia, kedudukannya lebih tinggi, ibadahnya lebih lama. Sehingga merendahkan Adam. Ya, dia sombong jatuhnya. Kemudian menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Intinya tadi, kedengkian dan kesombongan. Maka orang yang tawadhu itu tidak merendahkan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak menzalimi dan tidak merendahkan. Ini orang yang tawadhu. Maka hendaknya kita latihan demikian. Yang namanya manusia gak ada sempurna ya. Kadang muncul kesombongannya, kezolimannya. Innal insan ya khuliqa halu'a. Ya, manusia itu diciptakan memang bengkok. Manusia itu diciptakan tidak lurus, bengkok. Baik laki-laki atau perempuan, lebih-lebih perempuan. Innal insan khuliqa halu'a. Dan kanal insan zoluman jahula, dan manusia itu zalim dan jahil. Itu manusia. Sehingga ketika kita tahu kadar diri kita, kita itu kebanyakannya itu zalim, kebanyakannya itu jahil, kebanyakannya itu adalah berlebih-lebihan, hasad, dengki, sombong. Maka ketika kita tahu punya potensi seperti itu, maka cegahlah. Dicegah. Ya, karena potensi itu bisa menghancurkan hidup kita. Dunia akhirat kita. Demikian Bani Israel. Bani Israel menjadi binasa. Ya, dikarenakan kesombongan, dikarenakan ya merasa diri mereka itu waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Yang lebih sombong lagi adalah, "Wah, kalau saya sih pasti masuk surga, enggak mungkin masuk neraka." Sombong lagi. Kecuali yang mengatakan seperti itu nabi, itu bukan sombong, itu wahyu. Kalau yang mengatakan manusia biasa ya sombong. Gak ada jaminan. Kalau dia menjamin dirinya masuk surga namanya sombong. Ya, itu lebih jelek daripada Yahudi yang menjamin dirinya hanya masuk neraka cuma beberapa hari saja. Nah, dan mereka mengaku sebagai putra-putra Allah dan kekasih Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami itu adalah abna'ullah. Anak-anak Allah. Ya, orang Yahudi mengaku demikian. Kami itu anak-anak Allah. Anak-anak istimewa. Kaum yang khusus. Wa ahibba'uh, dan habib-habib Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya, mereka bangga dengan hal seperti itu. Maka justru itu menjungkirbalikkan mereka menuju kepada kerendahan dan kehinaan, dan ujungnya adalah mendapatkan ya maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dan juga rasa dengki mereka. Dalam ayat lain kadang disebut ya dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Hal itu dikarenakan mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Ya, sejarah puluhan ribu nabi itu dikirim untuk mereka. Tetapi mereka membunuhnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang nabi sampai digergaji. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria digergaji. Bayangkan. Padahal tokoh besar juga. Nabi Zakaria ini adalah yang mengasuh siapa? Yang mengasuh Maryam. Ya, yang mendidik Bunda Maryam. Digergaji sama mereka. Kemudian nabi siapa yang diracun? Ya, Nabi Daniel diracun. Dan berbagai macam nabi, terakhir Nabi Muhammad, mereka perangi. Berusaha untuk membunuhnya. Dari berbagai macam cara. Baik dengan perang, dengan senjata, bahkan dengan racun. Nyuruh perempuan untuk racun Nabi Muhammad. Bahkan nyuruh budak untuk mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah membuat mereka itu dibenci oleh Allah karena kekufuran mereka, kesombongan mereka, dengki mereka terhadap ya yang lainnya, dan mereka pun memerangi dan membunuh para nabi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan, qultu, aku katakan ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in tsumma anqusu minni. Faradattu alaihi hal alaiya min dhalika junah. Wa ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang mencelaku terang-terangan, dia membuatku jatuh, ya, membuatku rendah di hadapan orang, maka aku bantah dia, aku balas dia, apakah tidak mengapa bagiku? Jadi balas-balasan celaan, ya. Ini supaya orang tidak salah paham terhadap bab-bab sebelumnya, boleh membalas seseorang yang mencela yang tidak melebihi. Seperti kamu jelek, kamu juga. Ya. Tapi sekedar itu saja. Tapi kalau kita sudah jawab, mereka melontarkan lagi, ya kita gak usah jawab lagi. Karena kalau kita jawab lagi, ini sama namanya al-mustaban. Mustaban itu berarti saling mencela. Maka untuk mencegah demikian, Rasulullah bersabda, al-mustabani syaitanani yatahatarani wa yatakadabani. Dua orang yang saling padu, saling tukaran, saling mencela, ya, adalah dua syaitan. Ya, syaitan itu berarti yang buruk perangainya, jauh dari kebaikan. Yatahataran, yang buruk dalam ucapan dan tidak peduli terhadap ucapan dia, ya, kemudian yatakadzaban, yang pendusta. Ya. Di dalam riwayat ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Dan mengajarkan kepada kita cara untuk menghindari supaya kita tidak marah terhadap orang yang mencela kita adalah at-tawadhu. Kita bisa memposisikan diri. Ya, kalau kita direndahkan, ya kita tawadhu saja. Ya memang saya bukan orang yang, bukan orang yang mulia. Ya. Nah, sehingga obat daripada supaya kita tidak saling mencela adalah tawadhu. Misalkan, dasar kamu orang miskin, ya memang saya bukan apa atau memang semua ini adalah anugerah Allah. Saya kaya ya anugerah Allah, miskin juga takdirnya Allah. Kan tawadhu namanya. Ya. Dasar kamu jelek misalnya. Ya wis tua, wajar, misalkan. Dasar kamu ini. Jadi caranya adalah kita tawadhu saja. Ya, kita tawadhu saja ketika kita cela, itu kita tawadhu saja. Nah, ini adalah obat daripada ketika menerima celaan. Karena kalau kita nanti sudah balas-balasan, kalau sekali membalas sih tidak masalah tadi ya. Dikatakan kamu jelek, kamu juga. Tapi kalau kamu balas lagi orangnya, nah itu sudah saling mencela. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan juga tadi mengandung faedah juga bahwa seorang yang tidak peduli terhadap ucapan dia, tidak memperhatikan perasaan orang lain adalah orang yang sangat jelek. Ya, makanya kita dalam berucap itu jangan merasa kita itu sudah bagus ucapannya. Kita tahu ucapan kita baik atau tidak itu dari orang lain. Oleh karena itu kadang perlu kita ya bercermin. Al muslim mir'atu akhi, yang namanya muslim itu cerminan saudaranya. Jadi caranya apa? Kita tanya. Ala aku minkum, mohon maaf ini. Selama ini saya kalau ngomong itu menyakitkan atau tidak? Kalau saya berkomentar itu sakit atau tidak? Ya. Kalau kadang kalau kita menilai diri kita oleh diri kita, disimpulkan oleh kita, maka tidak akan objektif dalam penilaian. Manusia itu dalam menilai diri pasti baik. Oh, kalau saya ucapannya baik, bagus, fakta, realita dan seterusnya. Jujur. Tetapi yang berucap kita, tapi yang tersinggung kan orang, sehingga kita tidak bisa menilai diri kita oleh diri kita. Tetapi kita nilai diri kita dengan penilaian orang lain. Ya, kalau ternyata mereka tersinggung, ya bukan masalah fakta dan realita, tetapi terbukti ucapan kita menyinggung, kita tawadhu saja. Tayib. Ya, saya minta maaf kalau ucapan saya menyinggung. Memang demikian ya. Perkataan itu kadang realita tetapi menyinggung. Ya, menyinggung, menyakiti dan itu bentuk kedzaliman. Dan apabila kita terserah, yang penting saya sudah ngomong, masalah dia tersinggung atau tidak itu urusan dia. Itu menyebut mustahdir namanya. Mustahdir itu adalah orang yang jelek dalam berucap yang tidak peduli apakah ucapannya itu berdampak buruk apa baik. Ini mustahil. Maka hendaknya kita jangan menjadi orang yang demikian. Nah, kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat perkataan dari Qala Iyad, wa kuntu harban li Rasulillah. Dulu aku pernah perang melawan Rasul ketika masih musyrikin. Aku sedang perang dengan Rasul, fa ahdaitu ilaihi naqah. Kemudian aku hadiahkan kepada Rasul sebuah unta. Qabla an uslima, sebelum aku masuk Islam. Falam yaqbalha, beliau tidak menerimanya. Hadiah dari musuh, musuh yang lagi perang ya. Musuh yang lagi perang, bukan musuh yang saling berdamai. Kalau musuh berdamai, beliau terima. Tapi kalau musuh lagi perang, beliau tidak terima. Ya. Karena apa? Yang namanya hadiah itu tulinul qulub, akan melunakkan hati. Kalau kita lagi perang, seharusnya tegas, kemudian justru kita melemah, itu menjadi kekurangan dan kelemahan pada pihak kita. Makanya Rasulullah SAW menolak hadiah daripada Iyad ketika dia masih musyrikin, masih perang melawan Rasul. Wa qala SAW, dan Rasulullah mengatakan, ini akrahu zaddal musyrikin. Aku membenci hadiah-hadiah orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang lagi berperang dengan beliau. Ya, dengan Quraisy Rasulullah perang. Kalau perang tiba-tiba terima hadiah, mau lagi perang, yaitu namanya mengkhianati juga ya pasukan-pasukannya, sekaligus akan membuat lemah ya pertahanan dan kekuatan di pihak kita ya, sehingga tidak boleh, karena yang namanya hadiah-hadiah itu akan melunakkan hati, kan, melunakkan hati dan akan membuat kita itu memperlakukan beda. Oleh karena itu dalam bab-bab kita dalam pelaksanaan tugas ya, misalkan kita sebagai guru, kita saja contoh sebagai guru. Kemudian kita menerima hadiah dari santri kita. Di masa-masa kita itu lagi mengajari dia. Di mana mereka ya mengeluarkan biaya dan kita pun mendapatkan mukafaah. Maka hadiah-hadiah mereka itu kita tolak. Kenapa? Itu akan mempengaruhi diri kita. Menjadi tidak insaf. Ya, setelah dikasih hadiah, seharusnya jatah tasmi'nya 1/4 jam, khusus ini 1/2 jam. Khusus ini, ya, khusus ini seharusnya terlambat marah, tidak jadi marah. Makanya para ulama melarang hal tersebut. Atau kita bekerja tugas kita. Misalkan kita sebagai apa nih? Sebagai karyawan ya, yang mengurusi tugas tertentu lah. Setelah kita selesai tugas, kita dikasih sesuatu. Padahal kita sudah digaji dari apa namanya, dari ininya, dari perusahaannya. Maka ketika kita menerima hadiah seperti itu sama saja dengan rishwah, sama saja dengan ya, rishwah, dengan sogok, atau dalam bahasa sekarang itu apa namanya? Bukan. Jenis suap tapi namanya gratifikasi. Misalkan dari pejabat kemudian dikasih hadiah sama warga, namanya apa? Gratifikasi. Nah itu secara syariat memang tidak boleh, karena apa? Kita sudah ditanggung hidupnya, sudah digaji, sudah dikasih fasilitas tunjangan ini itu, masih menerima dari tugas kita, itu sama saja bagian daripada rishwah, nyokok. Ya, nyokok. Makanya kita kadang selaku ustaz ya perlu hati-hati. Beda kalau misalkan antum ngasih anak, itu tidak masalah. Atau antum ngasih ke ustaz yang ngisi ta'lim, itu tidak masalah. Ya, karena bukan bagian pendidikan, bukan terikat kita sebagai pekerja, bukan. Ya. Atau misalkan walaupun kita wali murid, tapi kita main saja, main, tapi namanya umumnya main, kita bawa sesuatu. Ya, tidak masalah. Atau misalkan kita sakit, dia jenguk, bawa pisang, bawa apa. Ya, itu kelaziman namanya orang jenguk membawa buah-buahan. Tapi kalau enggak ada angin gak ada hujan tiba-tiba ngasih misalkan, ya maka ini yang perlu kita tolak, yang perlu kita tolak. Ya. Kadang begini, ada salah satunya atas namanya main, waktu-waktu pendaftaran santri atau siswa ada wali murid main bawa dua kantong kresek. Ustaz, saya mau daftarin anak, tapi bawanya oleh-oleh, itu kita tolak, mohon maaf. Kalau antum kesini mau daftarin anak kemudian bawa hadiah, anak gak bisa menerima hadiah antum. Tapi kalau antum mau main saja, anak terima hadiah antum. Tapi kalau kesini mau daftarin anak kemudian bawa hadiah, mohon maaf, itu tidak kita terima. Kenapa? Itu akan mempengaruhi sikap kita. Mengaruhi sikap kita. Akhirnya ini hasilnya gak keterima, tapi karena kemarin dua kresek ngasih jajan, terima saja wis, kasihan, melas gitu. Akhirnya kurang objektif lagi. Ini perlu ya. Nah, inilah yang namanya bisa kita memilah dan memilih hadiah-hadiah. Ya. Babnya di sini ada mujawazi qabuli hadayal musyrikin. Ya, secara tekstualnya adalah enggak boleh menerima hadiah-hadiah orang musyrikin ya yang sedang bermusuhan, illa idza kanat fi qabuli hadayahum maslahatun 'amatun, kecuali kalau ada kemaslahatan yang ditimbulkan. Misalkan memang lagi perdamaian, seperti Rasulullah menerima hadiah dari Raja Kisra dari Persia. Rasulullah menerima hadiah dari penguasa Rom. Rasulullah pernah menerima hadiah dari Maukukis, raja apa? Raja Mesir, agamanya Nasrani. Ya, Rasulullah pernah menerima itu. Ya, karena mereka lagi ada perdamaian, Rasulullah menerima. Rasulullah pun menerima hadiah dari orang-orang Yahudi yang mereka lagi perjanjian damai di Madinah, tinggal bersama di Madinah bersama kaum muslim. Rasulullah menerima hadiahnya, bahkan diundang makan pun beliau hadir. Ya, walaupun akhirnya dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk mengeracun Rasulullah SAW. Nah, intinya adalah demikian, ya, hadiah. Karena tahajud tahabu, ya, hadiah itu disyariatkan. Kalau kita berteman, kita ziarah, kita mengunjungi seseorang, ahsan ada hadiah. Walaupun tidak wajib, tapi bagusnya ada hadiah. Karena hadiah itu kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberilah hadiah, nanti kalian akan saling mencintai, saling menghormati. Apalagi kalau kita main ke orang tua, ya bawa sesuatu yang disenangi orang tua. Orang tua enggak nuntut banyak-banyak, senangnya pun enggak neko-neko. Ya, biasanya yang sederhana-sederhana. Buah-buahan pun biasanya durennya tidak. Samuratnya tinggi, makan duren bahaya. Paling biasanya buah-buahan yang sederhana, yang disenangi oleh orang tua. Demikian. Ya, disyariatkan memberi hadiah, kecuali kalau hadiah tersebut membawakan dampak yang tidak baik. Maka ditolak saja hadiah-hadiah tersebut. Nah, kemudian faedah yang berikutnya ini menunjukkan orang Arab itu orang yang sifatnya itu mulia. Orang Quraisy ya, maksudnya di sini adalah Quraisy, karena Arab itu sifatnya beda-beda. Quraisy itu beda dengan orang Madinah. Kalau orang Quraisy itu terkenal tentang anti bohongnya. Jadi pantang bagi mereka dusta. Ya, pantang, sehingga mereka enggak mau munafik. Kalau memang masuk Islam ya masuk Islam, kalau memang enggak mau masuk Islam ya jangan pura-pura masuk Islam. Makanya enggak ada munafik ketika Rasulullah dakwah di Mekah. Karena sifat orang Mekah itu anti dusta. Kalau memang enggak senang, ya ngomong enggak senang. Nolak, ya nolak. Itu orang-orang Quraisy. Istimewanya mereka itu memuliakan tamu, apa namanya? Kekerabatannya sangat kuat, satu sisi baik. Kalau orang-orang Ansor, ya, kelebihannya adalah memuliakan tamu. Walaupun kekurangannya, ya, sebelum ada Islam ya, kekurangannya adalah silaturahimnya kurang. Ya. Haus dan Khazraj sampai bunuh-bunuhan, padahal itu kakak adik. Haus dan Khazraj kakak adik. Tapi dalam memuliakan tamu luar biasa. Kisah Raja Yaman yang ingin menyerang Madinah, ya, mereka terima tantangannya untuk perang, tapi ngasih syarat. Saya mau nerima tantangan kamu perang, tapi syaratnya satu, apa itu? Biarkan kami berperang denganmu di pagi hari, tapi malam hari kami akan menjamu kalian sebagai tamu. Kira-kira ada gak orang seperti ini? Ngajak gelut, juga gelutnya siang. Nanti malamnya kamu tak undang makan-makan. Nyembelih kambing. Kira-kira ada gak orang seperti ini? Ya, itu cuma orang Madinah toh. Ya, sampai akhirnya tidak jadi diperangi dan kembalilah Raja Yaman tersebut ke Yaman, dan kemudian sebelum Yaman melalui Mekah, dan kemudian dialah yang pertama kali membungkus Mekah dengan kain kiswah. Nah, itu kisahnya. Kemudian bab yang berikutnya, bab sibabul muslim fusukun. Bab mencela seorang muslim itu kefasikan. Ya, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Yang namanya sibab mencela yaitu ayyakula firrajul mafi. Jadi mencela itu berbicara tentang seseorang terkait keadaan orang tersebut. Ini sudah mencela. Jadi walaupun realita itu sudah dianggap mencela, yaitu babnya hibah. Babnya hibah. Kita menyebutkan pada seseorang apa yang orang itu memang realita ada, tapi orang tadi enggak suka kalau disebut seperti itu. Mohon maaf, misalkan ada seseorang rambutnya keriting. Kemudian dia, keriting. Nah, ini sudah mencela. Karena apa? Orang tadi tidak senang disebut kritik. Kribo wis misalnya. Wis kribo. Dia tidak senang seperti itu. Atau mohon maaf, pincang misalnya. Ya. Walaupun itu realita, kenyataan yang ada pada orang tadi. Kemudian dipanggil pemilihan. Itu sudah mencela. Diperkecualikan memang kalau sudah kita babnya itu lagi menerangkan. Menerangkan itu begini. Ada orang cari alamat. Tahu alamatnya si A enggak? Si A siapa loh? Itu loh yang, mohon maaf, yang rambutnya keribu. Oh, itu sana rupanya itu. Itu bukan hibah. Karena apa? Kita butuh. Fulan siapa ini? Itu loh yang keribu itu. Oh ya, di sana rupanya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kita ngobrol atau di hadapannya, kalau ngobrol enggak ada di depannya, itu namanya hibah. Kalau di depannya kita, keribuk. Dalam keadaan dia tidak senang dipanggil keribuk. Itu namanya sab, mencela. Walaupun benar-benar rambutnya keribuk. Kalau di tidak di hadapannya namanya hibah. Bisa dipahami ya ini? Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian termasuk mencela adalah wa ma laisa fihi. Mengatakan sesuatu, menuduhkan sesuatu apa yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Ini hampir seperti buhtan. Kalau buhtan itu enggak ada orangnya. Menuduh seseorang. Tapi kalau di depannya itu namanya sab juga, mencela. Jadi dari bab ini mencela seorang muslim yaitu kita mengatakan keadaan seseorang di depannya sesuatu yang orang tadi tidak suka. Atau mengatakan pada seseorang yang orang tadi enggak punya hal seperti itu. Ini namanya mencela. Ya. Kadang orang sekarang itu ketika kita nasihati supaya tidak mencela, supaya enggak hibah, alasannya ini realita, ini kenyataan. Saya hanya mengatakan apa adanya. Nah, itu yang namanya hibah. Itu yang namanya mencela. Ya. Syahidnya itu bukan realita, syahidnya adalah orang yang tadi diucapkan kalimat seperti itu tidak suka, tidak nyaman dengan kalimat tadi. Ya, seperti tadi, walaupun realita rambutnya keribu. Tapi kalau disebut keribu, Enggak suka, jangan. Atau botak gundul. Pendul, misalnya. Dia enggak suka. Nah, itu mencela namanya. Jangan kemudian, oh ini realita, kenyataannya emang gundul kok. Bukan begitu. Dhabitnya itu bukan realita. Dhabitnya adalah orang yang tadi dikatakan itu tidak suka, tidak ridho digelari, dipanggil dengan sebutan-sebutan tadi. Walaupun realitanya ada pada orang tersebut. Dan as-sabbu mencela aslinya itu al-qat'u. Al-qat'u. Ya, sehingga yang namanya mencela itu seperti memutus kehormatannya. Ya, memutus, memotong kehormatannya. Menghilangkan kehormatannya. Nah, kemudian fusuk, ya tadi dikatakan sibabul muslim mencela seorang muslim adalah fusuk, fasik. Apa itu fasik? Perlu kita paham. Fasik itu berasal dari kata al-fisku, artinya al-khuruj. Khuruj itu keluar. Yaitu keluar dari ketaatan. Dan dalam definisi syariat adalah sebuah suatu kemaksiatan yang di atas kemaksiatan yang lainnya, itu fasik. Jadi bukan kemaksiatan biasa. Itu disebut fasik. Jadi yang namanya mencela seorang muslim bukan kemaksiatan biasa, tapi kemaksiatan yang luar biasa, yaitu fasik. Ya. Seorang yang berbuat dosa, kita tidak bisa langsung mengatakan dia pendosa. Tapi kalau orang sampai sudah luar biasa berbuat dosanya, baru disebut fasik. Ya, baru disebut apa? Fasik. Nah, kemudian Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarani Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaid an Zakaria an Abi Ishaq an Muhammad ibn Sa'id ibni Malik an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Yahya bin Zakaria bin Abi Zaid. Dari Zakaria, dari Abi Ishaq, dari Muhammad bin Sa'ad ibni Malik, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dalam riwayat lain ditambahkan, waqitaluhu kufrun. Mencela adalah kefasikan, yaitu kemaksiatan di atas maksiat, tapi dengan memeranginya, memukulinya, itu adalah kekufuran, ya, kufur amal maksudnya. Maka dari hadis ini kita bisa ambil faedah ta'dhimu haqqil muslim wal hukmu 'ala man sabbahu bighairi haqqin bil fisqi. Yaitu besarnya hak seorang muslim dan hukum bagi orang yang mencela tanpa hak itu sebagai perbuatan kefasikan. Perbuatan fasik adalah perbuatan maksiat yang di luar kemaksiatan yang lainnya. Jadi maksiat luar biasa statusnya. Ya. Dan patut dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Nah, khawana fi din azakumullah. Hadis yang berikutnya dalam bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sinan. Qala akhbarana Fulayh ibn Sulaiman. Qala haddatsana Hilal ibn Ali an Anas. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Fulayh ibn Sulaiman. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hilal ibn Ali dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban." Rasulullah SAW adalah bukan orang yang fahish, ya, bukan orang yang jelek ucapan atau tindakannya, itu fahish. Wala la'alan, tidak suka. Beliau juga bukan orang yang suka melaknat orang, mendoakan keburukan bagi orang. Wala sababan, tidak pula beliau itu suka mencela orang. Kala yaqulu 'indal ma'tabah, beliau kalau sedang capek itu mengatakan malahu tariba jabinu. Malahu tariba jabinu, yaitu kenapa dia keningnya itu berdebu. Kalimat ini sebenarnya kalimat-kalimat yang orang Arab itu yang mengucapkan begitu saja. Jadi memang ini adalah metode berbahasa yang tidak ada di yang lainnya. Jadi seperti kalimat kayak qatalahullah, semoga Allah membinasakannya. Itu maksudnya bukan doa. Jadi kalimat qatalahullah atau wailak celaka, atau sakilat ka ummuk ya mu'ad, celaka ibumu, atau bi'abi anta wa ummi, ayah ibuku sebagai tebusannya. Itu kalimat-kalimat bukan doa, bukan sumpah. Itu kalimat yang ditunjukkan untuk menunjukkan bahwasannya besarnya urusan tadi. Jadi agak susah juga karena di Indonesia gak ada yang seperti itu. Ada gak kalimat yang ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang maksudnya bukan doa, yang maksudnya bukan apa namanya, bukan bersumpah. Walaupun kalimatnya bi'abi anta wa ummi, pakainya ba, ini kan ba sumpah. Kalau kita terjemahkan demi ayah dan ibuku. Tapi bukan sumpah itu. Itu dalam bahasa Arab itu kalimatun tajri ala alsinatil Arab. Kalimat yang memang terbiasa orang Arab mengucapkan begitu dan Rasulullah tidak melarangnya. Jadi sebuah kalimat yang tidak dimaksudkan dengan makna zahirnya. Ya. Ada enggak seperti itu? Bukan majas, bukan majas. Kalau majas itu sebuah kalimat yang dia diucapkan tidak dimaksudkan makna hakikinya. Ya, tapi makna perumpamaannya. Misalkan Ja'al Asad, datang singa. Bukan singa dari apa namanya, dari Afrika yang datang, bukan. Maksudnya singa ini adalah orang yang berani. Itu pun para ulama berbeda pendapat apakah majas, apakah itu makna hakiki. Karena ada dua ulama dalam menyikapi kalimat majas. Ada yang mengatakan majas itu ada, ada yang mengatakan majas itu tidak ada. Karena istilah majas itu adalah sebenarnya dari orang-orang barat. Ya, hiperbola, personifikasi, kemudian pada zaman masuknya ilmu kalam pada abad-abad yang ketiga Hijriah, diterjemahkan hiperbola, personifikasi, dan seterusnya itu sebagai majas. Majas itu boleh, artinya boleh ditarik sana, boleh ditarik sini. Itu namanya majas. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak ada majas dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan ada majas. Intinya beda ungkapan saja. Tapi ini bukan yang disebut sebagai majas. Itu kalimat yang apa ya, terucap begitu saja, tapi tidak dimaksudkan maknanya. Apa ya di Indonesia ini? Ada nggak? Ada guru bahasa Indonesia. Jadi sebuah kalimat yang diucapkan ketika mendapatkan sesuatu, tapi tidak dimaksudkan maknanya. Misalkan kaget, ya, maka kalimatnya bi'abi anta wa ummi, wailak ummuk, sakilat ka ummuk, atau kaget wailak celaka. Wailak itu artinya celaka, tapi bukan maksudnya doa semoga kamu celaka, bukan. Ada enggak? Ada enggak kalimat-kalimat seperti itu? Enggak ada ya. Memang ana belum ketemu untuk mentakbirkan, mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini banyak dalam bahasa Arab. Seperti sakilat ka ummuka ya Mu'ad, ya kisah terkait Mu'ad ya. Kemudian taribat yadak, ya, yaitu wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya, karena apa? Kecantikannya, karena apa? Hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Ya, kalibat yadak. Dia akan membuat tanganmu berdebu. Apa maksudnya membuat tangan itu berdebu? Maksudnya cukup. Membuatmu cukup. Membuatmu kamu itu tercukupi. Nah, ini adalah istilah-istilah yang diucapkan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan sebuah perasaan, sebuah keadaan. Tetapi yang dimaksudkan bukan maknanya. Dan tidak mengandung konsekuensi maknanya juga. Seperti tadi, kalau kita mengatakan ada orang yang berbuat kurang bagus, qatalahullah. Itu kalau kita artikan doa kan, semoga Allah membinasakanmu, membunuhmu, kan kalimatnya besar sekali ya. Tapi orang Arab itu tidak memaksudkan itu doa. Ya mungkin agak miripnya, celaka kamu. Kan bukan maksudnya semoga kamu celaka, bukan. Tapi menunjukkan kamu itu salah gitu. Mungkin kurang lebih demikian. Apa metode berbahasa, apa ini namanya dalam bahasa Indonesia? Ada seperti ini? Ada? Nah, anak juga belum ketemu. Silakan ahli-ahli bahasa Indonesia untuk bisa mengungkapkan maksud daripada metode berbahasa Arab yang seperti ini. Maka Rasulullah tadi mengatakan kalau lagi capek, malahu caliba janibu. Ya, malahu ada apa dengannya caliba janibu yang caliba jabinu yang keningnya itu berdebu. Apa maksudnya? Ya. Para ulama Arab pun ada yang mengatakan itu adalah kalimat tajri ala alsinatil Arab min ghairi du'a. Itu kalimat yang terucap saja tapi tidak mengandung doa. Ya. Ada juga yang mengatakan itu mengandung doa. Itu doa bitta'ah, semoga dia taat. Maksudnya apa? Tadi kan dikatakan, ya semoga debunya itu apa keningnya itu berdebu. Maksudnya apa? Semoga dia rajin sholat. Maksudnya begitu. Atau kadang ada yang mengatakan doa alaiha bi ayyakhir 'ala wajhi 'ala al-ard. Doa ya semoga apa namanya dia akan tersungkur ke tanah, akan jatuh begitu. Ya. Ada yang mengatakan ini kalimat-kalimat yang tidak bisa dihukumi baik, tapi tidak bisa dihukumi jelek juga. Tinggal kebiasaan orang Arab itu. Kalau kaget, wailah, celaka kamu. Tapi maksudnya apa? Bukan semoga kamu celaka. Terus apa tadi? Sakilat ka umuk. Sakilat ka umuk. Ibumu mati kayak gitu. Terus apa lagi? Ya istilah-istilah tadi. Itu kalimat yang tidak bisa dihukumi jelek atau tidak bisa dihukumi baik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya begitulah. Intinya Rasulullah menghindari mencela orang. Ya, menghindari mencela orang, tidak menghina orang. Ya. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Anas bin Malik di mana beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak umur 10 tahun. Ya, beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam minimalnya 10 tahun. Dan beliau mensifati Nabi lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbatan. Rasulullah bukan orang yang keji ucapannya atau perbuatannya. Rasulullah itu bukan orang yang suka melaknat, suka mencela. Rasulullah tidak suka menghina. Ya. Jadi kalau ingin mengatakan pada seseorang itu salah, maka dia menggunakan takbir yang baik. Salah satunya tadi, misalkan ada orang yang kurang rajin sholat, malah cari bacaan ibunya. Semoga keningnya berdebu. Beliau menghindari langsung, ya semoga rajin sholat. Padahal kan doa ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah yang lebih sopan lagi. Karena kadang ada tipe-tipe orang itu ketika langsung dengan kalimat yang sorry, dia tersinggung. Misalkan ya, di nasihati Pak sholat. Dia mau sholat, rajin sholatnya. Kamu gak lihat saja. Jadi dinasihati tersinggung. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka kalau kita melihat kita nasihati dia untuk sholat, malah kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik tentang masalah sholat, maka kita menggunakan kalimat-kalimat apa ya namanya ini, kalimat yang bukan menyindir ya, tetapi menasehati secara halus, menasehati secara halus. Misalkan kita omong orang apa nih kalimatnya, aku kangen lo di masjid apa gimana? Ini orang masjid kangen dengan antum ini. Kan kadang ada orang misalkan tidak taklim, ditanya kenapa tidak taklim, tersinggung dia. Ada, kamu tidak memberikan uzur kepada saya itu sedang sibuk ini. Oh ya, berarti sudah cukup, nggak usah dibahas-bahas. Gunakan kalimat yang takbirnya lebih baik. Iya ini kita kangen sama antum ini. Gimana kabarnya antum? Kangen ketemu di masjid ini, misalkan seperti itu. Makanya kita perlu mempelajari tabiat orang. Salah satu rukun dakwah itu adalah kita mengetahui matunya. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, pertama kali beliau kenalkan matunya, bukan dakwahnya. Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu itu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Jadi terangkan mad'unya dulu. Jadi kita persiapan. Saya mau menghadapi ahli kitab. Ahli kitab itu mereka kenal Allah. Mereka itu punya kitab Taurat. Mereka berarti punya pengajian. Tetapi mereka berbuat kufur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu fajal awwala ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jadikanlah dakwahmu adalah la ilaha illallah, kalau mereka taat baru dakwah salat, kalau mereka taat baru zakat dan seterusnya. Kemudian baru diingatkan wa iyyaka wa da'watal madlum, hati-hati kamu terhadap doanya orang yang terdolimi, wa iyyaka wa qara'ina awwalihim, dan hati-hati kamu terhadap harta mereka. Jadi para ulama dari kisahnya Mu'adz ini menyebutkan beberapa rukun-rukun dakwah. Yang pertama, kita harus tahu keadaan mad'unya. Atau sebelumnya adalah yang pertama, yang dakwah itu orang yang alim, Mu'adz alim. Ya, beliau Mu'adz bin Jabal kata Rasulullah, yub'atsu yaumal qiyamah biratwa amamal ulama. Mu'adz itu bin Jabal nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan memimpin para ulama. Sejarah lemparan anak panah. Jadi dia pemimpinnya. Nanti belakangnya para ulama. Padahal belum meninggalnya umur 35. Ya, lebih muda dari anak-anak 37. Lebih muda dari kita. Tapi beliau pemimpinnya para ulama. Penghulunya para ulama. Nah, Mu'adz. Berarti syarat pertama da'i adalah punya ilmu. Yang kedua apa? Tahu keadaan yang didakwai. Yang mau didakwai ini siapa? Apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau Hindui, atau Budui, atau animisme, dinamisme, apakah Jawet, apa orang ateis, atau orang antiteis, apa orang liberal, apa orang Syiah, apa orang komunis, kita harus paham. Ini apa? Dengan kita paham mereka itu backgroundnya apa, kita bisa memprediksi subhatnya apa yang akan mereka lontarkan dalam menolak dakwah itu apa. Ini penting. Kitanya berilmu, kitanya juga tahu keadaan mad'unya yang kita dakwah. Salah satunya adalah kita mempelajari watak-watak orang di sekitar kita dakwahi. Misalkan orang Jawa lebih kepada perasaan. Kalau kita dakwah dengan metode orang Medan, dia tersinggung. Kalau kita yang kita hadapi misalkan orang Medan metodenya Jawa, kitanya tersinggungan, ya kurang bagus. Pokoknya demikian, ya. Kita harus tahu. Demikian pula mengetahui bahasa yang digunakan oleh mad'unya. Misalkan yang didakwai bahasa Inggris, ya kita pelajari bahasa Inggris. Dulu ada sahabat namanya siapa itu? Ketika Rasulullah mau mengirim surat ke Rum, bahasanya kan buat bahasa Arab. Rum sekarang bahasa Arab. Rum dulu enggak berbahasa Arab. Bahasa Romawi. Maka ada sahabat suruh belajar. Kamu belajar nih bahasa Romawi. Nanti dikirim ke sana. 2 minggu belajar. Langsung bisa. Ini orang yang berkemampuan bisa pinter bahasa. Namanya apa? Multiple choice. Itu mah ini multiple choice. Apa? Multilingual ya. Jadi dia itu bisa berbagai macam bahasa. Dan kalau untuk perhatikan, kebanyakan ulama kita multilingual. Syekh Al-Albani itu menguasai banyak bahasa. Syekh Al-Albani yang jarang disebut. Beliau bahasa Arab, bahasa Almania, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Ini gurunya Syekh Mukbil. Ya. Beliau menguasai 9 bahasa. Bahkan beliau dapat doktoral honoris causa dari Jerman untuk bahasa Jerman. Padahal gak pernah di Jerman. Saking pinternya ini orang. Jadi ini beliau tahun-tahun ya 40, 50, 60 ya. Saking pinternya 9 bahasa beliau kuasai. Diakui sampai salah satu universitas di Jerman itu mengakui ini sastranya tingkat tinggi. Padahal orang Maroko. Ya, akhirnya dikasih gelar profesor dan doktor honoris causa terkait sastra Jerman. Ulama kita, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Yang akhirnya beliau direkrut sebagai rektor sebagai dosen di Jami'ah Islamiyah di Universitas Madinah sana. Sezaman dengan Syekh Al-Albani yang ketika mengajar di Jami'ah Islamiyah dan beliau membahas mengajarnya akidah. Dan beliau kenal dakwah salaf itu setelah jadi doktor. Jadi beliau itu termasuk doktor muda. Di usia 20 tahun beliau sudah doktor pada bidang ilmu filsafat. Tapi bidang ilmu filsafat. Dan kemudian menjadi doktor 9 bahasa. Sampai digelari ya seorang yang sangat alim luar biasa. Setelah itu karena sudah habis ilmu dia kuasai, udah bosan lah. Filsafat sudah doktor. 9 bahasa sudah doktor. Bosan mau apa? Akhirnya apa? Kembali kepada belajar ilmu agama. Jadi dia awalnya beliau menghafal Quran rampung, setelah itu karena zaman penjajahan, akhirnya karena beliau cerdas direkrut sama penjajah Maroko waktu itu Italia kalau nggak salah, kemudian disekolahkan sampai menjadi doktor ilmu filsafat, kemudian doktor 9 bahasa, sampai Jerman sangat kagum, dikasihlah gelar ya profesor sastra Jerman. Dipanggillah ke sana untuk mengajar. Kemudian Syekh bin Baz itu melihat ini orang potensial. Akhirnya beliau panggil dan belajar kepada Syekh bin Baz berbagai macam ilmu agama. Tafsir, hadis, akidah. Sampai akhirnya beliau posisikan Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ini sebagai dosen di Madinah mengajar ilmu akidah. Masya Allah. Kitab beliau... Beliau punya kitab tafsir, tapi tafsir ayat-ayat akidah 4 jilid. Namanya Sabilur Rasyad fi Hadi Fa'il Ibad. Beliau gurunya Syekh Mukbil. Ya, beliau gurunya Syekh Mukbil. Gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Gurunya Syekh Rabi bin Madkhali. Ketika di Jami'ah Al-Islamiyah. Syekh Al-Alamah Doktor Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Ini suatu faedah. Artinya wasilah untuk mempelajari sebuah bahasa, kalau antum punya kemampuan multilingual, kembangkanlah itu. Ya, misalkan kita sudah bahasa Arabnya bagus, belajar bahasa Inggris, bahasa apa, Jerman, bahasa Jepang, bahasa apa. Yang penting jangan tinggalkan bahasa Arab. Yang sekarang jadi fenomena yang menyedihkan itu, mereka belajar bahasa Inggris tapi gak mau belajar bahasa Arab. Ini yang saya. Ya. Walaupun hukumnya boleh-boleh saja, dia mau kerja ke yang di perusahaan asing kan dia perlu bahasa Inggris. Tapi harusnya jika dia semangat belajar bahasa Inggris, harusnya lebih semangat juga belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itulah bahasanya Al-Quran, bahasa agama kita. Jadi yang penting belajar. Kalau masalah bisa itu anugerah Allah, tapi belajarnya itu yang harus. Ya. Kalau bisa, ya itu masya Allah. Banyak ulama kita yang mereka multilingual. Salah satunya syekh kita yang beberapa tahun kemarin di Indonesia. Ya. Jadi ada kisah ketika asatid menjemput syekh tersebut di bandara. Ya, karena kita orang pondok kan enggak belajar bahasa Inggris. Agak susah ngomong Inggrisnya. Akhirnya yang ngomong syekhnya tadi yang bahasa Inggris. Syekhnya yang terjemahkan pakai bahasa Arab ke kita, ke ustaz-ustaz kita. Dari situ mikir juga ya juga ya. Nah, faedah juga tadi kembali ke Syekh Muhammad Taqiyuddin. Beliau adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dengan 9 bahasa. Jadi bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Itali dan seterusnya, beliau terjemahkan. Walaupun yang sekarang dipakai bukan dari beliau, tapi bahasanya diperbaiki lagi. Ya, tapi beliau adalah seorang muasisnya, jadi pelopornya yang menerjemahkan Al-Quran dengan berbagai macam bahasa untuk mendakwahkan Islam kepada dunia. Nah, itulah. Kalau memang ada yang bisa, kembangkanlah, semoga bermanfaat bagi dakwah ini. Minimalnya bermanfaat bagi dunia antum. Ya, minimalnya bermanfaat bagi dunia antum. Dengan catatan apa? Dengan catatan tidak melalaikan belajar bahasa Arab. Dan jangan niatnya cuma gaya-gaya saja. Bahasa-bahasa Inggris apa sih? Gaya. Biar good morning. Ya, good morningan lah. Bukan begitu. Ya, pelajarilah ilmu dunia untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. Untuk apa? Ya, semoga manfaat untuk kebutuhan dunia saya. Atau semoga yang lebih tinggi lagi adalah bermanfaat untuk urusan agama. Itu jauh lebih manfaat. Ya. Betulnya kita juga ya termasuk senang dengan bahasa. Saya punya koleksi beberapa kitab, tapi bahasa Inggris. Jadi Sirah Nabi bahasa Inggris, Quran terjemahan bahasa Inggris, Kitab Tauhid bahasa Inggris. Itu bagus. Dan subhanallah, melalui ya seperti ini, perkembangan Islam di Eropa, di Amerika itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan ada yang memprediksi kalau perkembangan ini terus, maksudnya tidak ada halangan, 2040 insya Allah akan bisa menjadi mayoritas atau minimal 50-50 di Eropa. Dan kita gak kaget karena Eropa dulu ya sempat dikuasai oleh Islam. Sempat dikuasai oleh Islam. Ya, jangan kaget. Dulu ketika Spanyol, Andalusia itu Spanyol. Itu separuh wilayah Eropa itu Muslim. Rusia mayoritas Muslim. Barulah setelah itu ya terjadi berbagai macam ya gejolak, ya terjadi berbagai macam fitnah, kaum muslimin itu banyak terbunuh, ya banyak terbunuh dan akhirnya hijrah. Artinya di sana ikhwan fillah insyaallah banyak saudara kita kaum muslim, termasuk yang tadi Syekh Al-Albani itu dari Albania. Albania itu kalau antum lihat ideologinya itu apa? Komunis. Makanya beliau berserta dengan ayahnya dulu hijrah ke Suriah. Ayahnya namanya Nuh Najati, Syekh Nuh Najati, seorang mufti yang bermadhab Hambali di Albania. Nah, ketika Albania ini dikudeta sama komunis saat itu, akhirnya semua kaum muslimin enggak boleh pakai peci. Peci enggak boleh. Harusnya pakai topi. Topi koboi atau topi laken. Makanya zaman-zaman itu muslimnya pun nentangnya keras, jangan pakai topi. Karena dulu orang komunisnya pun jangan pakai peci, pakainya topi. Akhirnya muslim yang taat kalau ada orang pakai topi kemudian dianggap tasyakuh. Karena zamannya beda kalau sekarang. Kalau sekarang sih sudah umum lah begitu ya. Artinya tidak masalah. Mau ke sawah pakai topi, mau pakai laken, mau pakai caping gitu. Sudah. Itu urusan dia. Tapi di zaman itu kita perlu sejarah. Setelah kudeta kerajaan di situ sama komunis. Gak boleh ada azan. Ya, masjid gak boleh azan. Perempuan gak boleh berjilbab dan seterusnya. Akhirnya muslim yang ingin mempertahankan agamanya hijrah. Di antaranya keluarganya Syekh Al-Albani hijrah. Hijrah ke Suriah saat itu. Ya, kalau Suriah sekarang hancur ya itu qadar Allah ya, karena penyimpangan-penyimpangan yang ada di sana, baik orang-orang Khawarij ataupun yang lainnya. Intinya dulu demikian. Banyak ulama yang mereka luar biasa. Bukan hanya pintar dalam masalah agama, tapi pintar juga, rata-rata itu pintar dalam berbahasa. Karena apa? Yang namanya dakwah itu kan ilmu berbahasa. Kita menyampaikan apa yang dari Allah dan Rasulnya dengan bahasa yang baik. Maka penting bagi antum untuk menanamkan tata berbahasa yang baik dan benar. Ya, yang sebenarnya kita sayangkan itu, ya dulu ketika kita dididik kromo sama orang tua, itu tidak terlalu perhatian. Ya sama orang tua kromo, tapi ibaratnya untuk bisa berceramah dengan bahasa Jawa yang halus itu, karena kita dulu meremehkan, akhirnya nggak bisa. Padahal manfaatnya salah satu ustadz kita, Ustadz Abdul Haq di Bantul, beliau sekarang tinggalnya ustadz kita. Beliau sampai berdakwah di puncak gunung Merapi, mengajarkan kitab butoh itu suluh salasa di orang-orang tua, orang-orang gunung. Tapi dengan bahasa apa? Dengan bahasa Jawa. Beliau orang Jogja, ya. Beliau kebetulan orang Jogja, termasuk ya anuklah bahasa keraton itu beliau paham. Kalau kita dengerin ini, ya. Jadi lebih paham bahasa Arabnya dibandingkan bahasa Jawanya beliau kalau didengerin. Ya. Kan begitu kan? Nah, penting dalam berbahasa. Kita dalam di masyarakat bahasanya kayak apa? Kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di pemerintahan bahasanya kayak apa? Kita berhadapan dengan orang-orang karyawan bahasanya kayak apa? Demikian pula ketika kita berhadapan dengan orang yang heterogen, yang campur di situ banyak backgroundnya beda-beda, maka kita pun harus bisa berbahasa dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Karena intinya dakwah ini memahamkan, bukan hanya menyampaikan loh, tapi memahamkan. Kalau cuma disampaikan nggak paham, ya apa gunanya? Harus paham. Iqamatul hujjah adalah bil faham, memahamkan. Maka jangan remehkan dalam berbahasa. Kebaikan berbahasa, ya, tingkat berbahasa itu penting dipelajari. Yang pertama kita ya bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Al-Qur'an dan bahasa-bahasa yang lainnya kalau bisa. Kalau enggak bisa ya minimal itu bahasa ibu dan bahasa Qur'an, itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa ibu ya karena harus kita bergaul dengan orang tua, masyarakat itu dengan bahasa ibu. Artinya bahasa yang kita lahir dengan bahasa tersebut, termasuk bahasa Indonesia. Harus dipelajari. Demikian ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita terhindar dari berbagai macam akhlak-akhlak yang jelek, berbagai macam tindakan-tindakan yang jelek. Ya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan pada urusan-urusan kita, kebaikan pada urusan-urusan pemerintah kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.